Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan segala nikmatnya kita dapat berjumpa kembali pada hari ini dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Araf bersama Bapak Quraish Shihab yang merupakan salah satu rangkaian program dari Metro TV Berkah Cahaya Ramadan. Tidak terasa kita sudah hampir di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir buat kita semua. Insya Allah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa bertemu bulan Ramadan lagi. Insya Allah. Dan insya Allah juga pada hari ini kita akan membahas ayat 197 sampai seterusnya yang mungkin nanti Bapak Quraish akan sampaikan. Apakah tentang ayat ini, kalau kemarin kita membahas masalah berhala ya Pak ya. Yeah. Pada saat ini kita akan membahas apa Pak? Masih bersangkutan dengan masih itu ya? Masih bersangkutan. Baiklah, selain Bapak dan saya, ada ibu-ibu juga di sini. Cuma kita percaya ya kalau Bapak hari ini paling ganteng sendiri ya Bu. Bapak tidak ada saingan karena sini perempuan semua Pak ya. Ada ibu-ibu pengajian dari Al-Balak Pengumben, pengajian An-Nur Pamulang, dan juga pengajian Umhat Al-Fat dari Kota Legenda. Assalamualaikum, terima kasih sudah hadir di sini. Baik Pak, kita akan menyampaikan ayat 197 dan seterusnya. Silakan ya. Pak Urayan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Episode yang lalu ayat-ayat membicarakan soal berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrik. Mereka itu tidak memiliki daya. Mereka jangankan membantu yang menyembahnya, membantu dirinya sendiri aja tidak bisa. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika turun ayat-ayat ini di Mekah itu menantang mereka yang menyembah berhala itu. Kumpul semua berhala kalian. Bantu kalian, bantu membantu dengan berhala itu untuk melakukan tipu daya yang mencederai saya. Oke. Cedera ya, atau untuk memberikan mudarat kepada saya. Sekarang lakukan. Saya tidak takut. Kenapa? Karena pendukung saya, pembela saya, yang mencintai saya adalah Allah. Sedang siapa yang dibela oleh Allah pasti akan menang. Siapa yang dibela oleh Allah akan dicurahkan kepadanya kekuatan lahir dan batin, pikirannya akan menjadi cerah, jiwanya akan menjadi tenang. Itu ayat-ayat ya. Yang lalu yang kita. Kali ini masih berlanjut lagi sedikit menyangkut berhala-berhala itu dengan menyatakan sekali lagi apa yang pernah disinggung oleh ayat-ayat yang lalu tentang berhala-berhala itu. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah tidak mampu untuk memberikan bantuan kepada kamu, tidak juga mampu membela diri mereka sendiri. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Kalau kalian mengajak mereka untuk memberi manfaat kepada kalian atau untuk menyelesaikan, memberi solusi terhadap kesulitan dan problema kalian, mereka tidak dengar. Memang kalian melihat berhala-berhala itu melihat kalian, tapi dia sebenarnya tidak melihat. Apa tuh lagunya Bimbo yang dikarang oleh Taufik Ismail, punya mata tapi tidak bisa melihat. Ya kan? Punya mata tidak melihat. Itu berhala punya mata, dibuatkan mata. Boleh jadi dari berlian itu matanya, tetapi tidak melihat. Itu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyampaikan ini diberi tuntunan oleh Allah dan termasuk untuk kita tuntunan itu. Nah, ini kan waktu diskusi atau dalam kehidupan sehari-hari kan bisa banyak persoalan yang dihadapi. Maka Allah berfirman begini, khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudzil afwa. Saya mau beri contoh lagi tentang makna khuz. Khuz itu ambil. Mengambil sesuatu bisa jadi dari sekian banyak pilihan baru kita ambil sesuatu itu, ya kan? Coba ada hidangan macam-macam, ambil. Nah, ini yang dimaksud dengan ambil di sini. Ini yang pertama. Ambillah al-afu yang mudah. Itu satu. Atau ambillah sikap memaafkan. Kita beri beberapa contoh. Makna pertama, kalau ada sekian banyak pilihan, semuanya boleh, ambil yang paling mudah. Al-afu di sini diartikan yang paling mudah. Kita ambil maaf atau mudah. Kenapa maaf itu dinamai mudah? Kita ambil contohnya, kita beri contohnya. Ada satu orang mengganggu ibu, memaki, boleh jadi memukul, bagus. Ada beberapa pilihan untuk diambil. Yang pertama, waktu dia maki, balas makiannya, boleh atau tidak? Boleh, asal seimbang. Satu alternatif. Amani atada alaikum fa'atadu alaihi bimisli ma'atada alaikum. Yang kedua, marah. Tidak maki, tapi marah. Itu lebih bagus dari memaki. Marah, kamu gak wajar gini, begini, begini. Ya, tapi tanpa saya maki. Kedua. Yang ketiga, diam. Oke. Diam sambil berkata, biar aja saya putus hubungan sekarang dengan dia. Ya. Yang keempat, maafkan dia. Anggap tidak terjadi apa-apa. Yang mana yang paling bagus nih? Ada yang lebih bagus. Memaafkan itu menghapus luka di hati. Yang lebih bagus itu adalah berbuat baik kepada orang yang pernah melakukan kesalahan pada Anda. Iya kan? Jadi ini yang tadi ini, ambil yang mudah, yang persoalan jadi mudah kalau tidak ini. Nah, atau maafkan dia. Selesai persoalan. Jangan ambil yang ini. Ada hal yang kedua, arti dari khudzil afwa begini, atau ini kita lanjutkan nanti dalam. Baiklah. Okay. Ada beberapa pilihan yang Pak, ambil yang termudah ya Pak ya. Ambil yang termudah atau yang ini. Oke. Okay. Baiklah pemirsa, tetap bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Metro TV dimanapun Anda berada, pada saat ini Anda sedang menyaksikan Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf. Dan hari ini kita sedang membahas ayat 197 yang insya Allah sampai 202. Silakan dilanjutkan Pak uraiannya. Baik, jadi tadi ambil, kalau kita berkata ambil yang termudah, tentu saja yang diperintahkan untuk yang diambil yang termudah itu atau yang teringan itu selama itu boleh. Jangan berkata, oh ini gampang nih, sholat asar atau enggak usah, lebih mudah enggak sholat. Itu enggak benar, yang termudah selama itu boleh. Atau tadi memaafkan, yang sekarang makna baru lagi saya berikan. Ada terkadang orang mengukur dirinya dan meminta orang lain memperlakukannya sesuai dengan ukurannya. Ya kan? Padahal boleh jadi menurut ukurannya itu sulit buat yang lain. Saya kalau orang dewasa, ada anak kecil. Saya minta diperlakukan oleh anak kecil itu sebagaimana perlakuan orang dewasa terhadap saya, itu memberatkan. Iya. Ya kan? Satu kepala kantor dia mau diperlakukan semua orang dengan ini, itu memberatkan. Anak kecil, ibu tuntut untuk bangun sholat tahajud, memberatkan. Jadi ambillah, pilihlah yang meringankan orang itu, pilihlah yang tidak memberatkan dia. Nabi berpesan sewaktu sahabatnya dia tugaskan ke Yaman untuk mengumpul zakat, iyak wakara ima amwalihim, jangan ambil zakat mereka yang merupakan harta yang paling mereka sukai. Memberatkan, ambil yang ini. Begitu juga perlakukan orang sesuai dengan keadaannya. Jangan nuntut dari pembantu suatu kelakuan yang sama dengan seorang pangeran. Ya benar, harus diperlakukan orang sesuai dengan itunya. Itu yang dimaksud khudzil afwa. Kita lihat apa pesan yang kedua, wa'mur bil urfi. Kalau sesuatu sudah terbiasa orang melakukannya dan itu sesuatu yang baik, diterima oleh akal yang sehat dan diterima oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan agama, itu namanya ma'ruf, itu namanya urf. Perintahkanlah yang ma'ruf, yang orang udah tahu dan terima baik. Jangan perintahkan macam-macam, walaupun itu jauh lebih baik. Karena apa? Ayat ini seakan-akan ingin berkata bahwa pelihara budaya yang baik. Terkadang ada budaya kita yang mungkin lebih sulit dibanding dengan budaya orang lain. Tetapi karena dia sudah merupakan budaya kita, anjurkan itu. Saya beri contoh, saya sering beri contoh ini, ada tamu, kita sedang makan. Budaya orang Eropa berkata, sorry, saya makan dulu. Ya kan? Budaya kita. Tidak begitu. Mari makan seadanya. Ya kan? Itu budaya. Lakukan itu untuk orang lain. Tetapi kalau di Eropa, budayanya begitu, suruh dia sesuai dengan, tidak apa-apa, itu budaya kalian. Ya kan? Itu wa'mur bil urfi. Itu lestarikan budaya yang baik. Itu maksudnya. Wa'arid anil jahilin. Jahil itu orang yang picik, orang yang emosional, sehingga melakukan kegiatan-kegiatan atau ucapan-ucapan yang tidak wajar. Bagaimana caranya? Jangan hiraukan dia. Karena kalau Anda hiraukan dia, itu bakal panjang. Itu dikatakan bahwa ucapan buruk itu, maaf, seperti benih anak. Kalau dilayani, dia menemukan indung telur. Dia beranak. Anaknya bisa jadi lebih buruk dari bapaknya. Tetapi kalau dia mengucapkan dan Anda tidak jawab, dia tidak menemukan indung telur, dia mati. Jangan hiraukan. Karena kalau Anda layani ini. Di tempat lain Allah berfirman, "Idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Kalau mereka disapa oleh orang-orang jahil, mereka menjawab salama. Saya mau damai. Saya tidak jawab karena supaya kita tenteram deh, kita damai deh. Itu pesan kepada Nabi. Baru wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu samii'un 'aliim. Kalau seandainya setan merayu kamu, maka mohon perlindungan dari Allah. Saya terangkan apa artinya nazghun. Nazghun itu pada mulanya artinya menusuk. Menusuk. Kalau menusuk pakai alat itu, tangan ini mengenai yang ditusuk atau tidak? Tidak. Saya ambil pisau, saya tusuk, tangan saya tidak mengenai perutnya. Oke, bagus. Kalau saya bersentuhan, kena atau tidak? Kena, bagus. Kalau saya pegang, lebih kena. Apa bedanya sentuhan dengan pegang? Kalau bersentuhan, tidak terjadi, tidak terasa kehangatan. Ya, kalau pegang, sudah terjadi. Oke, ada yang lebih dari itu. Sudah pelukan, sudah jalan bersama. Setan seperti itu. Bisa jadi pada mulanya dia cuma rayu dari jauh. Boleh jadi dia sudah dekat. Massahum, sudah disentuh. Bisa jadi sudah pegang lama. Oh, ini kehangatannya sudah itu. Nah, ini di sini, wahai Nabi Muhammad, kalau seandainya setan melakukan nazar, diartikan datang merayu dari jauh, minta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Baru dia katakan, orang-orang yang bertakwa itu, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idahum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa, kalau disentuh, tadi nazron, kalau disentuh oleh rayuan setan, mereka segera ingat, maka serta-merta matanya melek, mata hatinya melek. Katanya begini, ta'if, saya terangkan apa arti ta'if. Ta'if itu apa artinya tawaf? Keliling, keliling, bagus. Lihat biasa burung elang, kalau dia mau menyambar ayam, lebih dulu dia keliling dulu, baru dia. Nah, setan ada caranya seperti itu, kita lanjutkan nanti. Siapa nanti ya Pak? Bikin penasaran dulu. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Araf. Silakan dilanjutkan Pak. Baik, tadi kita bicara soal ta'if. Gitu. Setan itu mempunyai apa yang disebut di sini ta'if. Tadi saya katakan, dia masih berkeliling, mencari dari mana kira-kira dia bisa masuk. Dia belum menyentuh. Nah, ulama-ulama mengartikan ini baru dorongan untuk menjadikan Anda ingin. Dia belum punya keinginan, baru dorongan untuk menjadikan Anda ingin marah. Nah, itu. Begitu terasa ada dorongan ingin marah, kalau orang itu orang bertakwa, dia segera ingat, oh iya saya enggak boleh marah nih. Atau dia segera ingat bahwa saya harus berpikir nih, apa ini tempatnya marah atau tidak? Apa ini sasaran yang perlu dimarahi atau tidak? Dia harus berpikir dalam batas apa kemarahan saya. Itu biasanya kalau orang benci atau terlalu senang, matanya buta. Ya kan? Dan orang berkata cinta membutakan, ya. Benci juga membutakan. Nah, orang yang bertakwa, begitu ada dorongan dari setan merayunya, masih merayu, belum menyentuh, dia lantas ingat, maka tiba-tiba melek dia, tidak buta. Itu sifat orang yang bertakwa. Oke. Baik, saya kira kita akan kasih kesempatannya. Tapi kadang-kadang kita sadar, Pak, kita mau marah nih setan nih, setan lagi ganggu, tapi terus marah juga gitu. Iya, itu namanya belum takwa berarti ya Pak ya. Iya, belum mencapai apa yang diharapkan oleh ketakwaan. Ya. Baiklah, saya akan berikan kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan, ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, berkenaan dengan ayat 199 wa'arid minal jahilin. Anil jahilin itu tadi Ustaz menerangkan orang-orang bodoh itu maksudnya korelasinya kemarah gitu. Sementara selama ini yang kita tahu kalau bodoh itu ya tidak punya pengetahuan gitu Ustaz. Ya, ya. Jadi korelasinya kemana Ustaz? Terima kasih. Ya, memang jahil itu bukan berarti orang bodoh. Tetapi orang yang picik, orang yang emosional. Banyak orang pandai yang emosional. Banyak orang pandai yang mau menang sendiri. Ya kan? Itu jahil. Jangan anggap kejahilan itu adalah kebodohan. Boleh jadi ada orang yang tidak berpengetahuan, tetapi dia sabar, dia, ya kan begitu. Jadi tidak harus dikaitkan kebodohan dengan kejahilan. Karena itu orang berkata ada jahiliat modern. Bahkan jahiliat modern itu bisa lebih buruk dari jahiliat masa lampau. Saya mau beri contoh. Dulu orang tanam hidup-hidup anaknya, iya. Mereka tidak berpengetahuan. Mereka lakukan sendiri, iya kan? Sekarang bisa jadi dibantu oleh dokter, aborsi, iya kan? Dibantu oleh dokter. Boleh jadi yang melakukannya orang pandai. Itu jahiliat modern. Picik. Jadi saya kira begitu Bu ya, yang dipesan itu jangan hiraukan orang yang jahil, bukan jangan hiraukan orang yang bodoh. Kalau dia bodoh, ajar dia. Kalau dia sok tahu, dia tidak tahu, baru dia sok tahu, hati-hati dari dia. Ada orang tahu, tapi dia mengerti bahwa dia tidak tahu. Ada orang tidak tahu, tapi dia mengerti bahwa dia tidak tahu. Yang paling repot itu dia tidak tahu dan dia menganggap dirinya tahu. Ah itu yang repot. Hati-hati dari. Ya Bu ya. Baik, pertanyaan berikutnya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Ustaz tadi mengenai memaafkan itu lebih bagus. Tapi kita diam aja, kita udah ucapkan, udah kita maafkan saja, atau lebih bagus kita dengan yang bersangkutan itu tolong maafkan saya, atau yang mana yang lebih bagus Ustaz? Terima kasih Bu. Jadi berkata maafkan saja gitu. Itu maksudnya dalam hati kita udah kita maafkan saja, atau kita diucapkan. Dengan yang bersangkutan saya maafkan. Kita ucapkan. Saya kira lebih baik mengucapkan saya maafkan Anda. Lebih bagus kita ucapkan kepada yang bersangkutan. Iya, karena kalau Ibu simpan di dalam hati saya maafkan dia, ya. Boleh jadi dia menjadi segan untuk melakukan pendekatan lebih jauh. Tapi kalau Ibu berkata bahwa saya maafkan Anda, dia akan dengan mudah berkata, oh kalau begitu dia sudah tidak salah faham, dia sudah tidak ya. Ini air kembali ke jalurnya yang benar. Saya kira begitu Bu. Terima kasih Bu. Bagaimana kalau gini Pak, ada orang yang sudah melukai hati kita, kita memang sudah memaafkan, tapi kita tidak bisa melupakan itu. Nah, apa artinya maaf? Maaf itu artinya menghapus duka di hati. Memang itu ada tingkatnya, tadi saya katakan ada tingkat maaf. Sudah terhapus, sudah tidak ada mestinya. Kalau sudah tidak ada, kenapa mau diingat? Sudah tidak ada. Nah, tetapi ada orang yang memaafkan, saya tidak ingat lagi, tapi dia enggan memberi bantuan kepada yang pernah melukai hatinya, walaupun dia sudah maafkan. Saya sudah tahu dia. Sudah biarin aja dia di situ, saya di sini. Nah, yang lebih baik apa yang dinamai safah. Safah itu, safhat itu lembaran. Jadi as-safah membuka lembaran baru yang masih kosong. Nah, lembaran baru ini, saya beri contoh. Lembaran baru ini belum ada bekas-bekasnya. Yang Anda maafkan pun sudah hilang bekasnya, tapi berbeda. Kalau Anda pakai penghapus, itu agak bekas ya. Ada bekasnya ya. Nah, safah itu kemudian dikatakan musafah. Apa artinya musafah? Jabat tangan. Kalau Anda berjabat tangan, itu namanya udah bukan cuma hapus, Anda sudah sangat-sangat normal, sudah terjalin hubungan harmonis. Jadi nanti kalau lebaran jabat kerja, enggak usah jabat tangan sama orang yang Anda enggak mau maafkan. Bagaimana? Ya, okay. Baiklah, nanti saya akan berikan kesempatan untuk pemirsa. Jadi ada beberapa pesan kepada Nabi ya Pak ya, kalau boleh diulang kembali. Perlakukan orang sesuai dengan keadaannya, melestarikan budaya yang baik, dan mohon perlindungan dari setan. Nah, setan ini kadang-kadang kita pergi kemana selalu diikuti ya Pak ya. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-A'raf. Yang pada segmen ini biasanya saya akan memberikan kepada pemirsa untuk bertanya. Tapi sebelum kesempatan itu, Pak silakan disampaikan kembali. Orangnya tinggal sedikit lagi ya Pak ya. Bagus, bagus. Lanjutan ayat kita ini menggambarkan bagaimana seorang yang dipengaruhi oleh setan, yang dirayu oleh setan. Masih di atas ini tadi, belum menyentuh dia. Orang-orang ini yang dibicarakan di sini boleh jadi punya teman-teman yang jahat, yang buruk. Nah, dia katakan di sini, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghay tsumma la yukhsirun. Teman-temannya yang buruk itu, dia sedang dirayu oleh setan, dia sudah mau marah, ada temannya yang kipas-kipas dia supaya tambah marah. Dan teman-temannya itu berupaya tidak melakukan suatu kekurangan pun dalam upaya memanas-manasinya. Nah, ini berarti hati-hati dari teman-teman buruk. Kalau temannya baik, dia bilang, "Nggak apa-apalah, biarlah. Itu kan orang nggak ngerti." Ya. Tapi kalau temannya buruk, ya mudunahum. Itu dia katakan, mendukung mereka itu di dalam kesesatan. Lalu bukan cuma mendukung, mereka berusaha sekuat tenaga sehingga tidak ada lagi jalan yang dia tidak tempuh untuk mengkompori. Saya kira itu. Bisa dibilang namanya juga setan berbentuk. Oh iya, setan berbentuk manusia. Nah, menjadilah ketika itu setan menyergapnya. Merangkulnya jadi setan dia. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran biasanya mengajarkan kepada kita bahwa kita akan, bila ada godaan setan, kita harus selalu berlindung kepada Allah. Namun kadang-kadang sulit bagi kita untuk menyadari bila ada godaan setan. Dan kadang-kadang sadarnya sudah agak terlambat pada waktu sudah terjadi. Bagaimana caranya untuk mengetahui adanya godaan setan, Pak Ustadz? Ya, sebenarnya itu persoalan latihan. Kalau kita melatih diri kita untuk peka, memang pertamanya sulit, tapi kalau sudah terlatih, semuanya akan menjadi bisa. Ya kan? Olahraga begitu. Olah jiwa begitu juga, olah fikir begitu juga. Jadi orang harus banyak berlatih dengan antara lain, dengan teman-teman yang baik. Karena itu yang selalu ingatkan dia. Kalaupun dia tidak ada waktu itu, dia ingat. Itu. Dengan menghadiri majelis-majelis ilmu ini semua. Tapi kalau pergaulannya salah, bergaul dengan orang-orang yang marah, sering maki, itu dia tidak pikirkan lagi makian keluar karena terbiasa, jadi sudah lata dia. Ada orang lata baik, ada orang lata buruk. Nah, jadi cari lingkungan yang baik, cari teman-teman yang baik, baca bacaan yang baik, itu semua jangkar-jangkar untuk kebaikan. Kalau tidak, ya tidak. Saya kira itu. Melatih diri kita agar peka terhadap godaan setan. Melatih diri peka, ingat bahwa kesalahan orang lain bisa juga kita lakukan, bahkan bisa lebih buruk dari itu. Baiklah, kita akan beri kesempatan satu pertanyaan lagi bagi pemirsa. Ini pertanyaannya. Jika kita digoda oleh setan, kan bisa dalam bentuk manusia dan juga jin. Lalu bagaimana dengan jin yang mukmin? Apakah mereka itu hanya mendapat godaan dari setan yang berbentuk jin saja, atau juga bisa dalam bentuk manusia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Saya alam jin tidak tahu. Tapi yang jelas, jin juga bermacam-macam. Al-Quran menginformasikan bahwa jin pernah mendengar Al-Quran, mereka kagum terhadap Al-Quran, mereka mengikuti Al-Quran, dan bahwa jin itu berkata, kunna taraiqa qidada, kami ini juga punya jalan yang bermacam-macam, ada yang baik, ada yang buruk. Dan karena setan itu bisa berbentuk jin dan manusia, maka jin yang jahat yang merayu itu setan, namanya setan. Manusia yang jahat yang merayu kepada keburukan itu juga setan. Jadi tentu yang ada kerjasama antara manusia dan jin. Manusia yang jahat dan jin yang jahat, yuhi ba'dhan zukhrufal qaul, itu saling memberi inspirasi, ya toh, hal-hal yang buruk. Jadi ya setan yang jin yang baik pun bisa jadi dirayu oleh jin yang jahat yang dapat inspirasi dari manusia. Bisa. Oke. Okay. Baiklah, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-A'raf. Dan sampailah kita di penghujung. Kita akan mendengarkan bersama-sama kesimpulan dari Bapak Quraisy mengenai ayat 197 sampai 202. Silakan Pak, kesimpulannya. Baik, kesimpulannya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulan yang pertama adalah siapapun yang disembah selain Allah tidak mempunyai kekuatan secara mandiri. Secara mandiri, boleh jadi dia punya kekuatan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Ya toh, ada orang menyembah setan, dia punya kekuatan untuk menggoda, tapi kekuatan itu bersumber dari Allah. Ya toh, ada orang yang menyembah manusia, dia punya kekuatan manusia itu, tetapi itu bersumber dari Allah. Itu sebabnya yang dinamai musyrik adalah yang menganggap ada sesuatu yang mempunyai kekuatan mandiri di luar Allah subhanahu wa ta'ala. Setan itu dianugerahi Allah kemampuan untuk menggoda, kan? Karena itu kalau dia menggoda, minta kepada Allah, ya Allah lindungi saya, cabut itu kemampuannya. Itu yang pertama yang kita lihat. Yang kedua, bahwa ada tuntunan yang diberikan kepada umat, kepada Rasul dan kepada umatnya, menyangkut akhlak mulia. Yang pertama, pilihlah yang mudah kalau halal, karena agama ini tidak mau menyulitkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi kalau ada pilihan yang dua-duanya atau sekian itu semua baik, pilih yang paling mudah. Puasa tidak diwajibkan Allah untuk menyiksa manusia. Karena itu kalau ada orang yang tersiksa karena puasa, dia boleh untuk membayar fidyah. Itu sebabnya yang hamil, yang ini, kalau terlalu capek, silahkan, boleh itu. Dan yang kedua, jangan menuntut terlalu banyak dari mitra Anda. Yang ini aja, bermoderasi lah. Ya toh, ini agama yang moderat. Tidak terlalu tinggi yang dia tuntut, tapi tidak juga menggampangkan, mengabaikan. Itu khudil afwa. Wa'mur bil urfi, lestarikan budaya yang baik. Karena kita hidup dalam satu masyarakat yang berbudaya. Kita bisa menerima budaya orang lain yang baru kalau itu sesuai dengan kepribadian kita, sesuai dengan jati diri kita sebagai bangsa. Dan jangan hiraukan orang-orang yang picik. Itu setan mempunyai banyak strategi untuk menjerumuskan manusia dan bertingkat-tingkat pengaruhnya pada manusia. Tingkat yang pertama baru berupa upaya merayu dengan mendorong Anda berkeinginan atau mendorong Anda ragu-ragu. Itu juga. Itu banyak orang yang was-was biasa. Itu setan itu. Ada orang yang sulit sekali mau berwudu. Ambil air wudu, ini jangan sampai ini najis, jangan, habis waktu untuk itu. Itu. Mohon perlindungan kepada Allah. Jika setan itu datang, saya kira lebih jauh yang kita ingin garis bawahi di sini sebagai kesimpulan, berhati-hatilah dari teman-teman buruk. Orang bisa mengenal Anda dari teman Anda. Oh, itu temannya si ini, orang baik tuh. Itu temannya si ini, orang jahat tuh. Karena teman itu yang bisa menjerumuskan Anda, bisa juga memelihara Anda. Saya kira itu kesimpulannya. Kita juga melihat siapa diri kita melalui teman-teman kita ya Pak. Kita juga bisa melihat diri kita melalui teman-teman kita. Kalau kita baik, berarti teman-teman yang baik. Kalau kita jelek, berarti berada di lingkungan berada yang buruk. Iya, berada di lingkungan. Yang mau berteman dengan yang jelek itu orang jelek. Yang mau berteman dengan orang baik itu orang baik. Baiklah Pak Kurais, terima kasih atas urayan ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya Pak ya. Insya Allah. Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Pemirsa, demikianlah kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kurais, kita semua dapat memetik hikmahnya sehingga kita mengarungi hidup ini tidak salah dalam langkah. Insya Allah kita berjumpa lagi besok pada episode yang lain bersama Tafsir Al-Misbah mengenai surat Al-A'raf bersama Bapak Kurais Sehat yang masih dalam satu rangkaian Ramadan Metro TV, berkah cahaya Ramadan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.